Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kita Mukhtasar Minhajul Qasidin tentang kitab Afatul Lisan. Pada waktu yang lalu kita telah jelaskan tentang ketergelinciran yang pertama, dan baru baca yang kedua baru sedikit. Kita ulangi al-afatus tsaniyah, ketergelinciran yang kedua di dalam berbicara adalah al-khaut fil batil, berbisik-bisik, berbincang-bincang pada perkara yang batil. Wa huwa al-kalam fil ma'asi, yaitu berbicara tentang kemaksiatan-kemaksiatan atau berbicara yang masuk ke dalam kemaksiatan. Kadzikri majalisil khamr, seperti menceritakan tentang majlis-majlis khamr. Wa maqamatil fussaq, atau tentang kedudukan-kedudukan orang-orang fasik. Dan ini sering digemari oleh para pemuda dan pemudi, bicara tentang artis, berbicara tentang idola, odidola, yang itu termasuk orang-orang kufar, atau juga berbicara tentang fans sepak bola, yang itu adalah orang-orang kafir. Atau tokoh-tokoh yang lain, menceritakan cerita kehidupan mereka, inilah, itulah, atau info-info selebritis dan yang lainnya. Ini masuk ke dalam al-khaut fil batil. Wa anwa'ul batil katsirah, dan jenis-jenis kebatilan itu banyak. Artinya berbicara yang di dalamnya ada perkara-perkara yang batil, yang tentunya banyak kita sering terjatuh ke dalamnya. Ghibah, atau membicarakan membicarakan kejelekan-kejelekan orang soleh, atau juga prasangka-prasangka, dugaan-dugaan yang tidak sesuai dengan fakta. Yang banyak jenis kebatilan itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innal 'abda la yatakallam bi kalima yazila biha fin nar ab'ad mimma bainal masyriq wal maghrib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba sungguh dia berbicara dengan satu ucapan yang membuat tergelincir dengannya sehingga masuk ke dalam neraka yang jauhnya antara timur dan barat. Dan hadisnya sahih. Wa qaribun min dzalika jidal, yang paling terdekatnya dari perkara yang batil, khaut fil batil, adalah masalah jidal. Wal mira', berdebat, debat kusir seperti yang sudah dijelaskan. Wahuwa kasratul mulahah li syakhs, dan sering melakukan mulahah, mencela, merendahkan orang lain dengan menjelaskan kesalahan-kesalahannya, kekeliruannya. Nah, di sini maksudnya bukan membicarakan penyimpangan-penyimpangan ahlu bid'ah, bukan. Maksudnya kasatu mulaha menyepelekan saudaranya yang muslim, menjelaskan kekeliruannya, aib-aibnya. Yeah. Dan yang mendorong hal itu adalah tarafu', karena merasa tinggi, merasa lebih dari saudaranya itu. Dan seperti itulah, kalau kita lihat ciri-ciri orang seperti ini, kalau berbicara mesti ingin menang sendiri. Berbicara dikasih ini, dia cari yang lainnya, suka celoteh. Nah, selalu banyak teori, praktiknya tidak. Iya, merasa tinggi, merasa pintar. Ini yang mendorong seorang melakukan debat jidal. Yang satu mengatakan seperti ini, yang satu gak mau kalah, mau dibantah lagi dia. Seperti itu terus. Nah, maka dijelaskan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, fayan bagi lil insan an yunkiral munkar minal qawul wa yubayyinul sawab fa in qubila minhu wa ila taraqal mumarah. Yang patut bagi seseorang adalah mengingkari kemungkaran itu dengan ucapan dan menjelaskan kebenaran, bukan perdebatan. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak, ya, wa ila tarakal mumarah. Kalau tidak, ya tinggalkan perdebatan. Dijelasin, ngeyel, ya sudah, tinggalkan. Nggak usah berdebat. Ini kata beliau, idza kana al-amru mu'alliqan bid-din. Ini kalau perkaranya ada kaitannya dengan agama. Nah, yang wajib adalah apa? Mengingkari kemungkaran dengan ucapan. Salah, keliru, dijelaskan. Atau menjelaskan mana yang benar. Kalau diterima ya sudah. Tapi kalau tidak, jangan berdebat. Tinggalkan perdebatan. Ini kalau kaitannya dengan agama. Lalu bagaimana dengan perkara-perkara dunia yang kadang ini sering juga jadi perdebatan, masalah dunia jadi perdebatan. Padahal enggak ada manfaatnya. Mana HP yang paling terbagus? Wah, HP ini yang bagus. Enggak, HP ini yang bagus. Apa untungnya mendebatkan dua HP? Yang untung yang jual, yang jualan. Kita enggak ada untungnya. Nah, iya. Wa amma idza kana fil umuri dunya, maka adapun apabila termasuk perkara-perkara urusan-urusan dunia, fala wajhalil mujadalah fi, enggak ada sisi untuk didebatkan. Apa pentingnya didebatkan masalah dunia? Nah, kan banyak harusnya begini, membuat jembatan. Enggak, harusnya begini, harusnya begitu, harusnya begini. Kenapa didebatkan? Tinggal bagaimana kata ahli, dijelaskan nang kontur tuh apa, tanahnya begini, pinggir sisi kanan kirinya begini, maka harus bikinnya seperti ini. jalanannya harus bahannya seperti ini, ukuran seperti ini. Sudah selesai. Nggak usah diperdebatkan. Yang ngerinya lagi dia nggak ahli tapi ngomong berbicara. Nah, seperti itu. Iya. Perkara-perkara yang lain dikiaskan seperti itu. Masalah-masalah dunia ikhtilaf. Wajar orang berselisih atau berbeda pendapat dalam masalah masalah dunia. Beda ilmunya. Jangan dipaksakan. Harus mengikuti saya. Tidak ada ketentuan seperti itu. Yang harus kita ikuti adalah al-haq, kebenaran. Ketika dijelaskan al-haq, yang ada adalah harus mengikuti yang benar. Adapun perkara dunia, ya itu sebuah pilihan. Antum mau begini, mau begitu, yang penting enggak merugikan orang. Nah, tidak mencelakakan orang lain, antum sendiri tidak celaka. Ya, mendapatkan manfaat sudah selesai. Apa yang diperdebatkan? Itu tadi karena apa? Tarafu', merasa lebih tahu, lebih mengerti, lebih inilah itulah perkara dunia. Nah, yang kata Ibnu Qudamah, enggak ada sisi untuk kita debatkan. Nah, capek buang-buang waktu, buang-buang tenaga memperdebatkan masalah dunia. Nah, iya. Wa ilaj hadil afa bikasil kibr ba'is ala idharul fadl. Cara mengobati ketelginjilan dalam masalah khadu fil batil ini adalah apa? Nah, yang termasuk jidal tentunya, yaitu mematahkan sifat kibr. Ah, dipatahkan sifat kibr itu. Iya. Jangan merasa lebih tahu. Oh, wallahu alam, yang lebih tahu yang ahlinya. Serahkan yang ahlinya. Kalau itu masalah dunia, kalau itu masalah pertukangan, serahkan kepada tukang. Kalau itu masalah keinsinyuran, serahkan kepada yang insinyur. Kalau masalah dunia, sebenarnya mudah. Kalau itu masalah masakan, serahkan kepada yang ahli dalam masakan. Kalaupun ada perdebatan antara chef, begitu ya, bukannya chef, itu ya. Nah, ini, wah, nggak usah ikut-ikutan. Ngapain? Nggak ada gunanya, nggak manfaatnya. Dia mau ribut ukuran terigunya segitu, terserah. Itu kan masalah dunia. Nah, iya. Caranya mengobati ini kasr kibr, dipatahkan kibr itu. Nah, di sanalah adanya apa? Membiasakan diri tawadhu, menyerahkan kepada wallahu alam. Ya, mungkin seperti itu. Mungkin pendapat antum lebih bagus. Sehingga tidak ada ribut-ribut dalam sebuah istima atau rapat dalam perkara-perkara dunia. Nah, sehingga lapang dada. Kenapa? Enggak ada tarafu. Apa sih untungnya ditinggikan? Enggak ada untungnya. Nah, itu dia. Dipatahkan kibar ini yang mendorong untuk selalu menampakkan keutamaan, kelebihan. Wa'lam anna a'zamu minal mirra wal khusuma fa innaha amrun za'id 'alal mirra. Kata Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, ketahuilah sesungguhnya perkara yang paling besar di dalam perdebatan al-khusuma, ya, perdebatan, pertikaian, adu omong, mulut, gontok-gontokan, ya, sesungguhnya menampakkan keutamaan itu adalah perkara yang akan menambah untuk apa? Melakukan perdebatan, pertikaian. Ya, atau kita ulangi, ketahuilah sesungguhnya yang paling besar dari perdebatan itu adalah khusyumat, pertikaian. Apa itu? Pertikaian. Karena pertikaian itu adalah perkara yang telah melebihi dari perdebatan. Pertama-tama adu mulut. Karena enggak terima, akhirnya apa? Dalam hati kesel. Enggak bisa nahan, yang main apa? Ini tangan. Sudah zalim. Atau mulut berbicara yang masya Allah sudah enggak adil lagi omongannya, mengatakan inilah, mengatakan itulah, seperti itu. Yang timbul apa? Hawa nafsu. Ini yang harus kita jaga dan harus kita latih, seperti itu. Nah, jangan sampai gara-gara perkara yang sepele ribut. Kalau kita tanya, ada enggak pernah terjadi? Ada, banyak. Oh, itu kali orang awam. Bukan hanya orang awam saja. Nah, apalagi yang sering kumpul-kumpul, berbicara di situ, ngobrol-ngobrol, tapi nggak ada orang ilmu di situ. Ya, majelis qahwa, majelis anu, majelis itu, yang tidak ada syarat ilmunya, tidak ada yang membimbing. Ya, biasanya sering terjadi seperti itu. Ketika tidak sama pendapat atau merasa direndahkan, yang satu merasa tinggi, akhirnya ikhtilaf yang terjadi. Akhirnya centang perenang. Gara-gara perkara yang masya Allah sebenarnya mudah. Mudah untuk diselesaikan. Mudah untuk dibicarakan. Tetapi karena itu dia. Adanya yang membangkitkan adalah al-kibr. Wa'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna abghadur rijali ilallahi alladul khisam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang yang paling dimurkai oleh Allah adalah orang yang alladul khisam, yang pandai berbicara, pandai bersilat lidah. Iya, jadi lidah pun juga jago silat. Iya. Pinter dia. Membolak-balikan kata. Kita ngomong begini, dibolik. Kita ngomong seperti ini, dibalik-balik itu. Tapi anehnya ada orang yang dia bangga dengan apa? Dapat aladul khisam. Ngeri. Ya, padahal manusia yang paling dimurkai oleh Allah aladul khisam. Tapi ada yang bangga, naudzubillah. Mungkin kita husnudzon, dia enggak baca hadis ini, wallahu alam. Tapi ada yang bangga seperti itu, naudzubillah. Padahal dikatakan apa? Abghadur rijal illallah aladul khisam. Manusia atau seseorang yang paling dimurkai oleh Allah adalah orang yang pandai bersilat lidah. Makanya dilarang belajar ilmu mantik. Karena ilmu mantik arahnya kepada apa? Ajidal wal mirah. Kemudian ilmu filsafat. Iya. Itu arahnya kemana? Nanti dia untuk bisa pandai berdebat. Bahkan ada ilmunya belajar jidat. Filsafat, mengolah kata-kata. Yang kita kalau belajar pusing. Dan itu dia, mengolah-olah kata. Membantah. Seseorang ada dipelajari, makanya dilarang. Iya, dilarang untuk kita mempelajari ilmu-ilmu seperti itu. Wa hadhil khusuma na'ni biha al khusuma bil batil aw bi ghairi ilm. Pertikaian, perdebatan yang kita maksud di sini adalah perdebatan dengan cara yang batil atau tanpa ilmu. Iya, atau tanpa ilmu. fa amma man lahul haqqun fa aula yusaddifa anil khusuma mahma amkan li anna tawghar sadr wa tahijul ghadab wa turithul haqat wa tukhiju ila tanawulil arad. Adapun untuk membela kebenaran, maka yang lebih utama adalah apa? Menghindari sebisa mungkin dari perdebatan. Menghindari. Sebisa mungkin menghindari. Nah, kenapa? Karena kalau sudah berdebat, atau karena kalau terhindar dari khusumah, itu tauger soder. Atau kalau kita tidak terhindar adanya jadinya debat, pertikaian, atau debat mulut, ini akan tauger soder, akan membuat goncang jiwa. Ya namanya kalau sudah debat, otomatis dengan emosi. Iya, mesti dengan emosi. Nah, wa tahijul ghadab, akan membangkitkan marah. Nah, dan akan mewarisi al-haqad, kedengkian akhirnya. Itu yang mengerikan. Masalah-masalah sepele, cuman beda pendapat, maka kita harus mengerti masing-masing orang punya pendapatnya. Apalagi masalah dunia. Ya, jangan diperdebatkan. Nah, kalau masalah din, yang ada adalah tadi menjelaskan kebenaran, mengingkari kemungkaran. Kalau masalah dunia, ya, masing-masing berbeda pendapatnya. Nah, kalau sudah bertikai, ini kayaknya sempit, pasti nggak enak. Ketemu juga nggak enak. Itulah setan memberikan was-was dan memberikan pertikaian itu dengan cara debat. Akhirnya jauh, akhirnya mewarisi al-haqad, dengki. Nah, dan akan mengeluarkan dia ila tanawulul ard, untuk menggunakan apa? Naam. Kata-kata yang lebih baik. Menjaga kehormatan, udah enggak lagi kalau yang ada hawa. Ya. Ini sebisa mungkin tidak adanya perdebatan, apalagi dalam masalah ini, masalah agama, membela kebenaran. Iya, membela kebenaran. Nah, dijelasin, enggak mau, ya sudah, selesai. Enggak usah marah-marah, enggak usah diiringi dengan kata-kata yang kasar, enggak usah diiringi dengan macam-macam celaan, enggak usah, enggak perlu. Iya, dan itulah dia sebagaimana nasihat para ulama. Nah, dalam tahdir pun demikian, diperingatkan kekeliruannya, tambah mencela pribadinya. Jelaskan kebatilan dia. Nah, jelaskan kebatilannya dia. Iya, dengan cara yang tegas. Dengan cara yang tegas. Dan ini diatur atau dijelaskan oleh para ulama, cara-cara tahdir kepada orang-orang yang mana yang pantas dibelikan lakop-lakop, mana yang diperingatkan dengan kata-kata yang keras, mana yang diberikan singgungan, dibahas oleh para ulama. Nah, al-afatu tsalitsah, Ketergelinciran yang ketiga, at-taqa'ur fil kalam. Taqa'ur itu kalau di kamus mengeluarkan ucapan dari apa pangkal tenggorokan, maksudnya memfasih-fasihkan di dalam berbicara. Iya. Gimana ya contohnya memfasih-fasihkan itu? Pokoknya berbicaranya difasih-fasihkan. Hal itu dengan yakunu bitasadduq wa taqallufus saja'. Sama tasadduq juga. Pokoknya yang tadinya dia enggak fasih, difasih-fasihkan berbicara seakan-akan dia itu orang yang masya Allah di dalam berbicara. Atau membeban berat, membeban di diri untuk dengan sajak, dengan lantun-lantunan sajak. Nah, yang intinya di sini adalah takalluf atau berbicara banyak, baik itu dengan dia memfasih-fasihkan dalam berbicara atau juga dengan dia banyak berbicara dengan pembicaraan-pembicaraan yang dia celoteh. Nyeloteh itu gimana ya? Celoteh asal apa saja diomongi. Itu namanya tasadduq, celoteh. Wa an Abi Thalabah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna man abghadukum ilayya وأبعدكم مني يوم القيامة مساويكم أخلاقا ثرثارون المتصدقون المتفقهون. نعم. Dari Abu Thalabah, beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang di antara kalian yang paling aku benci dan paling jauh kedudukannya dariku di yaumul kiamah nanti adalah orang yang paling jelek akhlaknya di antara kalian. Disebutkan di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya sarsarun. Sarsarun, kalau kita lihat di lisan al-Arab, itu tadi. Iya. Al-kalam biduni ihtiraj. Berbicara tapi enggak dijaga pembicaraannya. Asal asbun. Iya. Yang itu kadang menyinggung. Ya, yang itu kadang menyinggung. Nah, entah itu niatnya bercanda, entah itu niatnya ya asal itu. Jadi tidak bisa dibedakan mana bercandanya, mana ini ya. Nah, sehingga kadang menyinggung. Nah, misalnya naik mobil. Oh, masya Allah mobilnya bagus banget. Iya, starternya harus didorong. Begitu. Kan kalau yang punya tersinggung. Iya. Insya Allah ya enak nih mobilnya nih. Nah, tapi harus didorong dulu. Ini maksudnya bercanda atau apa, gak bisa dibedakan. Ya tersinggung. Sudah capek-capek dijemput. Kontrolnya mobilnya memang ya seperti itulah keadaannya. Nah, tapi menyakitkan. Dan ucapan-ucapan yang lain yang kadang enggak dijaga lisannya yang bisa menyinggung. Makanya harus hati-hati bahaya lisan ini. Dan juga mutasaddiqun tadi yang difasih-fasihkan atau banyak celoteh atau banyak kalam. Wa mutafiqihun, orang yang berbicara seakan-akan dia seperti orang yang faqih padahal bukan orang yang faqih atau orang yang pandai. Na'am. Ini salah satu dari akhlak yang paling jelek. Nah. wala yadkhulu fi karahatil saja' wa tasannu alfatul khatib wa tadhkiru min ghairi ifrat wala igrab li'anna al-maqsud min dhalika tahrikul qulub. Enggak termasuk dalam pembahasan ini, kata Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, tidak masuk kategori dibenci sajak. Sajak itu maksudnya alunan apa? Kalau sajak-sajak Indonesia kan kalau belakangnya AA, tapi maksudnya intonasi. Intonasi dalam kita berkhutbah. Kalau misalnya di saatnya tinggi, kalian ya ikhwah, misalnya begitu. Ntar di saatnya sedih-sedih ketika menyampaikan, enggak termasuk. Tidak termasuk hadis ini, kata beliau. Iya. Atau memperbaik di dalam lafaz, di dalam ketika berkhutbah, itu tidak termasuk. Atau juga di dalam memperingatkan, memberikan nasihat-nasihat. Tentunya, iya, tanpa berlebih-lebihan. Enggak sampai berlebih-lebihan. Seperti itu. Kan kalau baca saja kan tahu sendiri gimana. Kalau dulu sekarang udah enggak ada ya. Kalau dulu kalau baca saja itu sampai betul-betul mengeluarkan emosinya luar biasa. Sehingga orang ternyuh atau terbawa suasana ketika membacakan sajak itu. Itu terlalu berlebihan kalau seperti itu. Kalau sekedarnya sehingga orang menangis ketika dijelaskan masalah-masalah yang menyentuh hati, tidak termasuk dalam hadis ini, kata beliau. Kenapa? Li'anal maksud min dhalika tahrikul qulub. Karena tujuannya adalah untuk menggerakkan hati. Wa taswiquha wa qabduha wa basattuha wa nahwi dhalik. Biar dia rindu, biar dia terikat, biar dia lapang. Justru harus seperti itu dalam berkhutbah. Jangan khutbah lah datar, nanti lagi ini tidur akhirnya. Begitu. Ya harus membangkitkan. Kalau membangkitkan semangat. Kalau ketika memberikan suatu perkara yang harus lantang, ya lantang. Jangan lantang tapi datar. Ini ya orang ngantuk gitu. Gitu ya. Atau juga ketika mengisi taklim, justru itu dianjurkan. Kenapa? Tujuannya untuk apa? Membangkitkan semangat, menggerakkan hati agar dia paham apa yang disampaikan. Itu tidak termasuk dalam kategori taqa'ur fil kalam dengan tasadduq atau juga taqallub bisajak. Wallahu alam bisawab. Mungkin ini saja yang bisa kita baca. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Tafadhalu barakallahu fikum.